pranam empedu, oh di dalam hatiku. Walau kau siram dengan sungai madu, takkan bisa melawan pahitnya empedu. Kau tanam empedu, oh di dalam hatiku. Walau kau siram dengan sungai madu, takkan bisa melawan pahitnya empedu. Kau tanam empedu, oh di dalam hatiku. Kau tanam empedu, oh di dalam hatiku.